إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari seperti ini kita masih bisa mengalokasikan waktu untuk menambah ilmu bagi kita, supaya kita bisa istiqomah di atas manhaj ini. Karena iman itu akan ada di hati kita jikalau kita berilmu. Dan yang menguatkan iman di antara sebabnya adalah ilmu itu sendiri, dengan mendatangi majlis ta'lim. Berulang kali kami sampaikan ucapan para ulama kita, banyak di antara mereka yang mengatakan ta'alu bina najlis nazdadu imana, mari kita berkumpul sejenak untuk kita menambahkan iman kita. Dengan berkumpul, dengan membaca ayat Al-Quran wal hadis, maka hal itu akan membantu untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita. Lebih khusus, mudah-mudahan minimalnya majlis salim kita ini bisa membuat kita tetap di atas sunnah dan mencegah kita dari kebid'ahan dan penyimpangan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, banyak orang yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf, mengklaim diri mereka salaf, tetapi alangkah jauhnya mereka dari salaf. Alangkah jauhnya tingkah laku perbuatan mereka dari manhaj salaf itu sendiri. Kita bisa ambil contoh hal yang aneh, di mana semua orang tahu itu sebuah kesalahan, penyimpangan terhadap syariat. Namun anehnya mereka ini terjatuhkan padanya. Yang mengaku salafi, bahkan mereka sebagai para dokter-dokter, lulusan-lulusan universitas tertentu, malah justru mereka ini jatuh pada perihal tersebut. Yaitu apa? Terbukanya antara mereka dengan kaum hawa, dengan kaum wanita. Terbukanya mereka dengan para wanita. Yang seperti ini, wahai kaum muslimin, ma'lum bid-darurah, telah diketahui dengan pasti bahwasannya agama kita membatasi laki dengan perempuan, ya, sampai pandangan pun dibatasi, bahkan sampai diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan dalam Al-Quran disebutkan para wanita, walaupun mereka bercadar sekalipun, tetap diwajibkan ayyahdudna min absarihinna, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hal yang diketahui dengan pasti oleh kaum muslimin, dalam syariat kita ternyata mereka bermudah-mudahan dalam hal ini. Mereka membuat ta'lim memang ahwatnya dibalik hijab, tetapi gambarnya Pak Ustadz nampak di majlisnya para ahwat itu pakai menggunakan teknologi kamera tertentu, Ustadznya disorot gambarnya lewat wireless atau yang lainnya atau lewat teknologi apa, nampak di kaca layar di kalangan ahwat. Ini ahwatnya supaya nonton Pak Ustadznya, padahal ini diharamkan dalam syariat. Perintah para wanita harus menundukkan pandangan mereka. Ini malah kondeleng. Ganteng temen ustadku ya. Waduh. Duhai seadanya saya jadi istrinya. Saya jatuh cinta kepada dia. Waduh. Dan ini terjadi wahai kaum muslimin. Yang seperti ini ngaku pengikut salaf. Hal yang jelas wadih jiddan. Jelas sekali haramnya hal itu. Kok enggak bisa dipraktekkan? Apalagi hal-hal yang prinsip-prinsip yang berat-berat seperti harus berhadapan dengan kaum muslimin yang notabene mereka mengusung bid'ah. Wah, ini berat, Pak. Ini lebih susah untuk mereka tegakkan. Lawang dia dengan tolabahnya, dia tahu ilmu, tolabahnya juga tahu ilmu, masih seperti itu. Bahkan mereka membuat sebuah universitas khusus ahwat yang menggunakan kaca apa? Kalau dari pihak guru enggak melihat pihak ahwatnya, tapi ahwatnya bisa melihat pihak ustadznya pakai apa? Kaca UV apa? Ada tersendiri itu istilahnya. Ya. Banyak terjadi sekarang ini. Orang yang dari dalam dia bisa melihat luar, luar enggak bisa melihat dalam. Kalau riben itu kan karena faktor cahaya. Kalau ini enggak, memang ada khusus dilapisi sesuatu yang akhirnya dari sini ngelihat sana, yang sana melihat sini. Jadi murid-muridnya mereka para santri wanita yang dewasa-dewasa ini, mahasiswi-mahasiswi ya, bebas melihat ustadznya bicara apa, duduk gimana, bajunya warna apa, jenggotnya kayak apa nih. Para wanita disilahkan untuk menonton. Yang seperti ini melanggar syariat. Yang seperti ini mudahnya mereka tidak bisa menegakkannya. Di majlis salimnya mereka, di ruangannya mereka tidak bisa. Apalagi kalau di majlis umum. Alasannya ini kan umum. Umum terus. Nanti kalau umum dihijabi dengan hijab yang syariah pada lari. Laung padune kowe sing isuwe be umum bae lah. Ini sudah berapa lama kamu ngajar di sini Pak Ustaz? Sudah lama. Tapi kenapa tidak dihijab? Alasannya umum. Umum terus. Lawang kalau di lingkungan mereka saja seperti itu. Fadih wan rahimani warab jami'an. Padahal mereka ini orang-orang yang memiliki titel. Titel doktoroh. Dakatir jamaknya. Atau di bawahnya dan di bawahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berhubungan dengan telepon atau dengan hal WA atau dengan menggunakan Facebook atau yang lain, ini bebas antar mereka. Linknya sudah jelas ini dan ini, hal yang tidak di apa namanya, bukan sebagai hal tidak disembunyikan, hal yang memang betul mereka open, terbuka. Mereka mengatasnamakan ini fatwa ulama, bolehnya kamera, bolehnya foto. Ya. Ya, akhi, para masyayikh kita walaupun ada yang membolehkan seperti itu, tetapi prakteknya tidak bermudah-mudahan. Selfie bareng ustaz lagi ngumpul bersiap. Ya. Jejer di kamera. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Aneh. Ini di negeri kita terjadi dan bahkan dekat dengan kita. Dan bahkan mereka mengaku-ngaku sebagai salafiyin. Ya. Seperti ini fitnah bagi kita kaum muslimin. Siapa yang merasa aman dari fitnah wanita? Apakah ada? Nabi kita sendiri yang memberitahukan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa." Tidak ada satupun gangguan yang lebih bermadarat, ujian yang lebih berat bagi kaum pria sepeninggalku melebihi godaan dari wanita. Ini dia wahai ikhwan, hati-hati. Wanita itu menggoda. Ya. Di antara mereka bahkan ustadznya diajak selfie sama santriwatinya. Ya. Sama ahwat-ahwat mereka yang talim sama mereka. Dikrumuni sama perempuan, selfie bareng dengan tongsi. Tahu tongsi? Begini. Oh, ustadz, trap. La hawla wala quwwata illa billah. Musibah kayak gitu kok ngaku salafi. Yang gampang seperti itu dia tidak bisa menghindari. Makanya wahai kaum muslimin, hati-hati. Dakwah seperti itu dakwah yang sesat, mau dikemanakan umat? Ya. Kalau mereka mengatakan kita mengikuti Al-Qur'an, kita mengikuti sunnah, hal yang seperti ini saja mereka tidak tegakkan. Ini. Bagaimana mereka menegakkan yang lebih lagi yang lainnya? Hah? Maka wahai kaum muslimin, marilah kita berhati-hati dari yang seperti itu. Kita telah masuk pada nomor ke-711. Selesai apa belum kita bacanya ini kemarin? Kita masuk ke yang berikutnya 712 bagi yang punya kitab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma in kana intiqaluhu min madhhabin ila madhhabin li amri dini mithlu ay yatabayyana lahu rujhanu qali ala qawlin فرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun seseorang jikalau dia berpindah dari madhab yang satu ke madhab yang lainnya, li amri dini, dikarenakan urusan agama, berpindah dari madhab ini ke madhab ini, madhab ini ke madhab ini, ya, kenapa? Urusan agama ini, mithlu ayatabayan, contoh ini akan lebih jelas apa yang dimaukan oleh beliau tadi. Contoh seorang yang di depan dia ada dua pendapat, kemudian jelaslah dengan ilmu, salah satunya adalah yang rajih. Ya. Kita umumnya ada khilaf. Syekh Fulan mengatakan begini. Syekh Fulan mengatakan begitu. Dua ulama ini berbeda pendapat. Dulu saya mengikuti syekh ini. Sebut saja umumnya Syekh Albani. Saya ikut Syekh Albani. Tetapi dengan talabul ilmi, berjalannya waktu, kita dapati dalil yang kuat pendapatnya Syekh Bin Baz. Kemudian kita berpindah dari tadinya mengikuti pendapatnya Syekh Albani, kemudian kita mengikuti pendapatnya Syekh Bin Baz, dikarenakan apa? Ilmu yang kita dapati, hujjah yang kuat ada pada Syekh Bin Baz, maka kita pindah kepada Syekh Bin Baz. Berpindahnya seorang dari pendapat A kepada pendapat B, madhab A ke madhab B, dengan sebab ilmu, maka hal ini kata beliau, fawa musabun ala dhalik, maka dia mendapatkan pahala dengan sebab itu. Ya. Faraja ila qailal qaul alladhi yara annu aqrab ila Allahi wa rasulihi. Dia rujuk kepada pendapat yang lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka orang ini diberi pahala dengan sebab perbuatannya itu. Ya. Bal wajib, bahkan hal ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ala kulli ahad, atas setiap orang, idza tabayyana lahu hukmullahi wa rasulihi fi amrin, apabila sudah jelas bagi dia hukum Allah dan Rasulnya dalam sebuah perkara, harus dia ikuti itu dan dia tinggalkan madhab dia selama ini yang dia ikuti. Ya. Ala yadila wa la yattabi ahadan fi mukhalafati hukmillahi wa rasulih. Tidak boleh seorang berpaling dari ketetapan Allah dan Rasulnya, malahan dia mengikuti seseorang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Hal itu tidak boleh. Karena Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasul, kepada semua umat manusia, dan dalam semua keadaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan di sini, ikhwan. Kalau permasalahan mazhab yang dikenal dengan Imam 4 Madhahibul Arba'ah, Abu Hanifah madhabnya Hanafiyah, Al-Imam Malik Ibn Anas madhabnya Malikiyah, Al-Syafi'i madhabnya Syafi'iyah, Ahmad Ibn Hanbal madhabnya Hanbaliyah. Ini tidak ada satu pun dalil harus kita mengikuti satu madhabnya. Tidak ada dalil. Ada satu buku membahas seperti itu. Hal lil muslim mustalzimun bimadhabi mu'ayyan. Apakah seorang muslim harus berpegang teguh dengan madhab tertentu? Jawabannya tidak. Tidak ada dalil. Yang ada adalah kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, perhatikan ke sini antum. Seorang di dalam sebuah pembahasan mengikuti madhab Syafi'i, ada qaul Syafi'i, dia ikuti karena dia membaca dalil-dalilnya Imam Syafi'i dan dia mantap ikuti madhab Syafi'iyah. suatu hari bertambahnya ilmu, mendapatkan keterangan secara ilmiah, ternyata pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal lebih dekat dengan Al-Quran wa Sunnah, lebih akrab ilallahi wa rasulih. Maka dalam hal seperti ini, Anda berpindah dari madhab Syafi'i kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal karena ilmiah, maka Anda mendapatkan pahala. Mendapatkan apa? Pahala. Bahkan hukumnya wajib. Engkau melihat Imam Syafi'i, imam besar Ahlus Sunnah, tanpa kita mencelanya, tetapi kita diperintahkan mengikuti sebuah pendapat yang lebih dekat dengan al-haq, maka ditinggalkan ini dan mengikuti pendapat imam yang lain yang lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa difahami hadirin? Adapun kalau lebih dari itu, misalnya apa? Berpindah dari bid'ah menuju sunnah. Ini hal yang wajib. Antum, seorang di antara kita umpamanya, dulu melakukan ini dan itu. Falamma tabayyan, tatkala jelas urusannya, bahwa apa yang dilakukan sekarang ini tidak ada das, tidak ada dalil, ini murni bid'ah ini, maka antum pindah kepada sunnah, hadza mutsab, antum mendapatkan pahala dengan sebab itu. Bahkan hukumnya wajib meninggalkan yang bid'ah menuju yang sunnah, meninggalkan yang dhalal menuju yang hak, hukumnya wajib, Anda mendapatkan pahala dengan itu. Ya, bisa dipahami hadirin? Melihat sosok seorang ustaz yang dia malah justru memiliki apa? Open dengan para wanita, membuat daurah yang bertopik I love you. Pernah melihat itu? Papan-papannya mereka I, ya, terus love-nya ini dikasih apa? Gambar apa itu? Waru, ya. Terus you. Ini apa muatannya? Kalau engkau akan membahas aku cinta Rasul, tidak ada syari'nya seperti itu. Gambar love seperti itu adalah laki dengan perempuan, dan itu yang masyhur. Itu sudah menjadi ikonnya mereka, ahlul maksiat. I love you, syahwat ini. Mau dibawa kemana saja maknanya, orang membaca dengan ada label warunya, tinggal ditusuk dengan panah. I love you. Wanita melihat yang seperti ini, kepencut. Ngerti kepencut? Kesengsem. Judulnya sangat menarik. Ada apa denganmu? Wahai orang yang aku salafi, para dokter-dokter kok seperti itu? Apa Anda tidak tahu bahwa itu adalah jahiliyah? Mendidik umat untuk membuka kemesraan laki dengan perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Anda tinggalkan majlis seperti itu karena ada kemungkarannya, cari majlis salim yang tidak mengajak kepada syahwat. Anda muthab alaihi, Anda akan mendapatkan pahala. Hadi ikhwan. Lucu-lucu kisah di antara mereka. Lucu yang dimaksudkan bukan lucu anekdot membuat ketawa. Ketika ada as'ilah, tanya jawab melalui kertas, banyak sekali disortir sama panitia, yang isinya adalah kalimat ustaz I love you, ustaz saya ingin jadi istrimu walaupun yang kedua, ustaz saya jatuh cinta. Isinya seperti itu. Ya karena apa? Ahwatnya terfitnah dengan penampilan sang ustadznya. Lawong lanang sapa bae wonge pak. Wah, akeh wong wedon seneng sama aku. Itu fitnah sendiri sudah. Tinggal japri, ngerti japri? Apa japri? Jaringan pribadi, begitu ya. Tinggal japri saja. Sudah. Anda punya istri selir sekian banyak tanpa diketahui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak seorang raja yang selirnya paling teletek. La hawla wa la quwata illa billah. Ini musibah. Malapetaka menimpa mereka. Dan itu nyata. Anda tinggalkan yang seperti itu. Karena memang kemungkaran daripada mereka, ikhwan. Belum bicara masalah manhajiyah. Masalah gambar. Mereka tidak bisa membersihkan rumah mereka dari itu. Bahkan mereka menayangkan diri sendiri di mobil, di tempat tidur. Dengan sendiri, kemudian dia upload sendiri. Saya lagi ngomong, saya gambar sendiri, kemudian saya upload sendiri. La hawla wa la quwata illa billah. Bermudah-mudahan dengan seperti itu. Ya seperti ini aja enggak sukses. Apalagi dalam menghadapi manusia-manusia yang harus dilawan. Yang itu menimbulkan gejolak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin. Rahimani wa jami'an. Nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hendaknya kita mencari yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya, lebih mendekatkan diri kepada takwa daripada hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jauhkan itu. Anda berpindah dari madhab ke madhab, selama itu ilmiah, Anda dapat pahala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, waqala aidan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah belum mengatakan juga sebagai nasihat bagi kita. La aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haq. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bukan satu hal yang aib, bukan satu hal yang apa? Yang aib. Seorang yang menyandarkan dirinya kepada madhab salaf dengan mengatakan saya ini adalah salafi. Laib ini bukan satu hal yang aib. Saya seorang pengikut Nabi dan para sahabat. Ini bukan aib. Karena apa? Kadang orang itu menganggap itu aib. Aib Anda mengaku-ngaku mengikuti salaf. Apa itu salaf? Golongan apa itu? Ahlul bid'ah mereka berbangga dengan menisbatkan saya ini adalah jamaah tabligh. Oh, bangga sekali mas. Ya, dengan ciri khas minyak wanginya mereka. Sehingga jamaah tabligh itu bisa dirasa dari aromanya. Dari aromanya terasa jamaah tablighnya. Ya. Dicium. Wah, ini jamaah tabligh datang ini. Tapi mereka bangga, wahai kaum muslimin. Saya tablighi. Oh bangga. Kemana-mana modalnya terjemahan. Bangga. Fadilul a'mal. Ya. Gak mampu bahasa Arab blas. Kalau ada Arabnya dia bacanya plating pletak pletok. Gak jelas ini. Tapi bangganya luar biasa. Lah kenapa kok Anda malah minder mengatakan saya salafi? Dan bahkan memiliki pola pikir sebuah hal yang aib mengatakan salafi Kenapa? La aib, bukan sebuah aib, bukan sebuah celak bagi orang yang menampakkan dirinya pengikut as-salaf. Wa antasabilai, kemudian dia bersandar para salaf. Wa taza ilai, dan dia meninggikan, yakni dia mengkaitkan dengan salaf. Saya taklimnya di majlis salafi. Oh bangga itu. Saya melihara lihyah karena saya salafi. Wah luar biasa. Tapi ingat, harus Anda buktikan kesalafiannya. Ya. Salafi itu bukan hanya pengakuan belaka. Salafi itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengakuan belaka. Allah yang akan memberikan pahala. Kamu ngaku salafi padahal kamu ahlul bid'ah, ya tidak diberi pahala. Kamu ngaku salafi, kamu tidak betul-betul di atasnya, ya kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ini dia. Yang lagi dibahas di sini adalah seorang menyandarkan dirinya, saya seorang salafi. Ini bukan aib. Bukan tercela. Bal yajib, bahkan hukumnya wajib. Qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Bahkan hukumnya wajib untuk diterima hal tersebut dengan kesepakatan. Yani ulama sepakat seorang mengatakan saya salafi, kemudian dia menyandarkan saya ini adalah pengikut salafi, dan dia mengkaitkan bahwa saya beragama sesuai dengan salafi, itu hal yang hukumnya wajib. Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an. Mengapa demikian? Jawabannya Syekhul Islam Taimiyah adalah fa inna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena tidaklah manhaj salaf itu kecuali pasti benar. Ini nasihat dari beliau untuk kita semuanya. Jangan pernah kita menganggap batil atau salah ketika seorang mengatakan dirinya adalah seorang salafi. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahiyah Salafiyah terdapat pembahasan khusus apa hukumnya seorang mengatakan saya salafi. Apa hukumnya? Dibawakan oleh beliau diantaranya ucapan ini. Ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ucapan-ucapan ulama yang lain. Yang kesimpulannya beliau mengatakan yajibu, hukumnya wajib seorang mengatakan dirinya salafi dan menyandarkan agamanya kepada salaf. Hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena al-haq, kebenaran itu ada pada as-salaf. Sebagaimana seorang yang mengatakan saya ini muslim, wajib atau tidak? Wajib. Maka seorang yang mengatakan saya mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa itu Rasul dan para sahabat? Islam. Al-Islamu huwa sunnah. Ini dia. Islam itu adalah sunnah Nabi. Ajaran Nabi yang diajarkan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika seorang mengatakan saya beragama tanpa bid'ah, bahkan saya harus mengikuti Nabi dan para sahabat, ini perkara yang wajib Anda ucapkan. Sebagaimana Anda mengatakan saya ini muslim, muttabi'ul rasul, muslim yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengaku sebagai muslimin tetapi dia akidahnya masih musyrikin, banyak. Banyak pula orang yang mengaku muslimin tetapi dalam beribadah mereka menggunakan bid'ah-bid'ah. Banyak ahlul bid'ah, banyak. Maka wajib bagi kita, saya muslim tetapi saya mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Saya muslim dengan pemahaman para sahabat saya beragama. Ini hal yang apa? Yang wajib. Bagaimana kalau seandainya ada pertanyaan yang mengatakan bagi saya menisbatkan kepada selain Islam itu akan menimbulkan perpecahan sehingga lebih baik ngaku muslim saja, tidak usah ada embel-embelnya muslim ini muslim itu. Ya, ngaku muslim salafi juga nanti akan ada perpecahan dengan yang lainnya. Ngaku muslim ikhwan muslimin jamaah tabligh ya nanti akan ada perpecahannya. Mending ngaku muslim saja. Tidak usah macam-macam. Anda muslim ya saudara saya. Semua muslimin saudara saya. Selama muslim. Bagaimana cara menyikapinya, Bang? Paham permasalahannya? Ya. Bagaimana cara menyikapinya? Hal-hal yang sebenarnya di atas. Jawabannya adalah wa ikum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasul telah menaskan bahwasanya umatnya beliau kaum muslimin itu akan terpecah. Dan Nabi menasihatkan kita untuk kita berislam sesuai dengan jalannya beliau dan para sahabat. Dan saya sebagai muslim yang mengikuti petunjuk Nabi ini, mengikuti beliau dan para sahabat. Apakah saya salah? Adapun Anda yang mengaku sebagai muslim saja, Anda pasti mengikuti salah satu di antara 72 tersebut. Ketika Anda tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat, Anda tidak mau mengatakan saya salafi, Anda tidak mau mengatakan saya mengikuti sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin, terus Anda mengikuti apa? Ini dia. Karena apa? Pasti tidak akan keluar dari bilangan 73, bahkan lebih dari itu. Walaupun sampai 85, 95 atau 100, 107 atau berapapun, yang lainnya adalah bid'ah, yang sunnah adalah satu. Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, yaitu makana ala mitli ana al-yawma wasabi, sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku ada padanya, dan saya mengikuti hal ini. Apakah saya salah? Padahal Nabi memerintahkan kita untuk mengikutinya. Kalau Anda tidak mau mengikuti yang ini, Anda akan termasuk dari 72 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kamu beragama dengan hawa nafsumu. Fadhihan. Kemudian berikutnya nasihat yang panjang-panjang di sini. Waqala aidan, berkata juga beliau di nomor ke-716, panjang banget ini kayaknya. Atau kita masuk dulu nomor 715, walaupun panjang tapi cepat. Qala Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad ibn Rajab Al-Hambali, yang dikenal dengan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, waqad fudina k kathirun minal mutaakhirina bihada wadhannu annahu wadhannu anna man kathara kalamuhu wa jidaluhu wa khusamahu wa khisamuhu fi masalid din fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik wa hadha jahlun mahdun wanzur ila kabir as-sahaba wa ulama'ihim kabi bakrin wa umar wa uthman wa ali wa muad wa ibn mas'ud وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يكذب في القلب يفهم بالعبد الحق ويميز به وبينه وبين الباطل ويعتبر ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. Perhatikan ucapan beliau. Qad futina, sungguh banyak di antara manusia yang telah terkena musibah. Fitnah. Yang berupa apa fitnah itu? Yang berupa terutama kata beliau kathirun minal mutaakhirin. Fitnah ini menimpa kebanyakan orang di zaman-zaman akhir. Apa itu? Mereka menyangka bahwa mereka ketika banyak bicara, banyak debat, banyak jidal, mereka ini menyangka lebih baik daripada orang-orang sebelum mereka. Pandai bicara, pandai debat, pandai jidal, kemudian dia merasa lebih afdol, lebih pandai daripada ulama sebelumnya. Ini menimpa kepada banyak orang. Ya. Dan ini nasihat bagi kita ya ikhwan. Wahada jahlul mahdun, dan ini adalah kebodohan yang semata. Ada orang yang banyak omong, ternyata kalau peribahasa kita apa, tong kosong berbunyi nyaring. Yang aneh di sini ya kaum muslimin, mereka-mereka banyak omong dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang sebelum mereka. Ini menimpa para ahlul bid'ah yang mereka mengatakan lebih berjasa bagi Islam daripada kaum yang terdahulu. Mereka lebih pandai karena pintar mengolah kata. Ini dia. Mereka ini kaum muslimin menyangka lebih alim daripada ulama-ulama zaman dulu. Lebih pandai, lebih tahu daripada para salaf. Ini menimpa banyak orang. Menimpa banyak orang. Maka beliau memberikan contoh. Wandur lihat ila akabiri sahaba wa ulama'ihim. Lihat kepada pembesar-pembesar para sahabat dan ulama-ulamanya mereka. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Mu'ad, Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit. Kaifa kanu? Bagaimana mereka? Kalamuhum aqal min kalam Ibn Abbas. Ucapan ulama-ulama sahabat tadi di atas yang disebutkan namanya lebih sedikit dibandingkan dengan ucapannya Ibn Abbas. Tentunya Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, Zaid bin Thabit dan para sahabat besar Ibn Mas'ud lebih alim daripada Ibn Abbas. Kenapa? Ibn Abbas ketika Rasulullah wafat itu umur 13 tahun kurang lebihnya. Adapun Ibn Mas'ud, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, mereka selalu bersama Nabi dari semenjak awal-awal Islam. Ini mereka sepantaran umurnya dengan Rasul, bahkan lebih tua. Ada yang lebih tua daripada Nabi secara umur. Ini. sampai menjumpai Nabi sepak terjangnya menjadi Rasul dan Nabi 23 tahun. Umur beliau 63 tahun sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul berapa tahun? 23 tahun. Abu Bakar bersama Nabi. Zaid bin Thabit penulis wahyu bersama Nabi. Tetapi dari sisi ucapan lebih banyak Ibn Abbas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang banyak omong belum tentu lebih alim daripada seorang yang lebih kibar daripada dia yang tidak banyak ngomong. Bisa dipahami hadirin? Kita harus tahu itu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Wa kadzalika kalamut tabi'in. Demikian pula ucapannya para tabi'in, akthar min kalamis sahabah, lebih banyak daripada ucapannya para sahabat. Was-sahabatu alam minhum. Para sahabat lebih alim daripada para tabi'in. Ini contoh juga. Sehingga janganlah dianggap orang yang pandai retorika, ya, hafalannya banyak, itu berarti lebih pandai daripada para salaf. Tidak. Ya. Demikian pula para tabi'ut tabi'in. Ucapan mereka lebih banyak daripada para tabi'in. Padahal tabi'in lebih a'lam, lebih tahu secara ilmu dan amalia dibandingkan para tabi'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sehingga beliau mengatakan, falaisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan hanya dilihat dari banyaknya hafalan-hafalan riwayat. Ini dia ikhwan. Banyak orang yang hafal, tapi dalam mengilmui hafalannya sedikit. Banyak orang yang hafal, tapi dalam menegakkannya sedikit. Ilmu tanpa amal, apa fungsinya? Mereka hafal ayat Al-Quran yang meruskan, menundukkan pandangan dari lawan jenisnya. Laki-laki menundukkan pandangan dari perempuan. Perempuan juga menundukkan pandangan kepada pihak laki-laki. Tetapi mereka tidak melaksanakan hal tersebut. Ya, yang seperti ini kaum muslimin, apakah mereka masih dikatakan sebagai orang yang memperhatikan Al-Quran wa Sunnah? Dalam keadaan mereka melakukan kemaksiatan zahiran secara terang-terangan. Ya. Dan yang lebih aneh lagi, mereka merasa lebih alim dari para salaf. Mereka mengatakan lebih bijak, lebih santun daripada para salaf. Mereka mengatakan lebih bisa mengayomi, lebih bisa menampung lebih banyak jamaahnya daripada para salaf atau orang-orang yang menegakkan salaf. Mereka mengaku lebih bijak, lebih baik daripada salaf yang keras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka menimpa kepada mereka itu. Sehingga yang namanya ilmu, walakinnahu nurun, ilmu itu adalah cahaya, yukdhaf fil qalbi, yang Allah masukkan ke dalam jiwa seseorang. Ilmu masuk ke hati kita untuk kemudian kita memeganginya erat-erat menjadi sebagai prinsip dalam hidup kita. Ini namanya ilmu. Ya. Muncul yang namanya kemampuan untuk yamizu bihi baina wa bainal batil. Ilmu itu adalah cahaya masuk dalam hati yang dengannya seorang bisa memalah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Itu ilmu pak. Kalau hanya sekedar hafalan yang banyak di surat ini, di ayat ini, surat ini, ayat nomor sekian, surat ini, ayat nomor sekian, itu bisa diadakan ke sebelum taklim, dia hafal dulu. Ya. Tetapi hafalan yang ada pada dia itu bukan cahaya. Kenapa? Karena praktek perbuatan dia tetap menyalahi apa? Al-Quran wa sunnah. Afalan yang dia miliki tetap saja membawa dia kepada dosa. Maka ini bukanlah sebuah kebaikan yang muncul pada dia. Tetapi ilmu yang dia miliki digunakan untuk pembenaran akan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ya, mengerikan seperti itu. Wa yu'abbaru 'an dhalika bi ibaratin wajizatin muhassalatin lil maqasidi. Al-haq itu diungkapkan dengan bahasa yang ringan yang menunjukkan kepada tujuannya. Qala Jamal ibn Farihan al-Harithi. Al-Imam Asy-Syaikh Jamal, pengarang kitab Lamudur, beliau mengatakan, za'amu, mereka menyangka du'at al-hizbiyah wa fiqul waqi', para da'i-da'i hizbiyah dan mereka-mereka yang mengaku mengerti tentang ilmu, ilmu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi, mereka menyangka wa du'at al-thawriyah aktaru kalaman al-yawm min ulami sunnati salafiyin. Mereka menyangka lebih baik daripada para ulama sunnah salafiyin. Wahaulahi ulama a'lam min hauli du'at. Para ulama tentunya lebih alim daripada para du'atnya. Perhatikan di sini kaum muslimin. Di zaman sekarang ini bermunculan ahli orasi. Retorikanya tinggi. Bisa menggerakkan massa, ya. Kemudian dia merasa lebih hebat daripada para ulama. Mereka menjuluki ulama itu sebagai ulama, tetapi cuman sekedar duduk saja di majelis taklim. Tidak ada kiprah secara action begitu. Tidak ada kiprah secara langsung. Adapun kami bergerak di lapangan, kami lebih tahu dengan kenyataan yang ada, kami lebih alim daripada ulama tersebut. Mereka menjuluki ulama-ulama salafi, Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimin, ulama-ulama pondokan, jago kandang kata mereka. Cuman bisa ngomong tok, kalau bahasa mereka apa? Omdong, omong doang. Mana nyatanya si Bimbas turun ke jalan-jalan? Mana nyatanya Syed Bali bisa menggerakkan massa? Kami ini orangnya terdepan. Inilah dakwahnya sururiyun yang mereka dibawa oleh Salman Auda dan Safar Hawali. Jazakallahu khair. Ini dia. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka-mereka menyangka lebih alim daripada para ulama tersebut. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibn Rajab juga, fayajibu ayyutaqada annahu laysa kullu man kathra bastuhu lil qawli wa kalamuhu fil ilmi kana a'lam mimman laysa kadhalik. وقد ابتلينا بجهالة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. Kata beliau, wajib untuk dimengerti bahwa tidaklah setiap orang yang banyak ucapannya mahir dalam berkata, mahir dalam membuat tahyij, memprovokasi, mahir, mampu dalam retorika. Jangan anda yakini dia adalah orang yang alim, lebih alim daripada ulama. Jangan. Ya, sungguh kita ini sekarang telah ditimpa malapetaka. Orang-orang jahil mengatakan bahwa dai-dai yang frontal, dai-dai yang mereka bergerak, dai-dai yang mereka harokah, dai-dai yang mereka punya retorika yang lihai, dikatakan mereka lebih alim daripada para ulama yang mengajarkan ilmu di tempat-tempat halaqah mereka. Sungguh kita ditimpa malapetaka yang seperti itu. Ya, ini terjadi negeri kita kaum muslimin. Ketika mereka menilai para jurkam-jurkam, ya, atau para yang mampu mentahyij, menggerakkan massa berbicara, dijuluki panglima besar atau dijuluki usudullah wa rasulih, harimaunya Allah dan rasulnya, atau dijuluki macam-macam, diyakini dia lebih pandai daripada para ulama ahli sunnah. Ya, ini banyak terjadi, padahal yang banyak omong mereka banyak salahnya. Kemudian yang terakhir dari nasihat yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, qala Muhammad ibn Nadhr al-Harithi rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi as-sumtu thumma al-istima'u lahu thumma al-amalu bihi thumma hifdhuhu thumma nashruhu. Al-Imam Muhammad bin Nadhr al-Harithi beliau mengatakan, awal mula ilmu itu diraih dengan apa? As-sumtu, dengan diam. Duduk di majelis salim, Anda diam, langkah pertama. Langkah yang kedua, thummal istima'u lahu, kemudian kau mendengarkannya. Thummal amalu bihi, yang ketiga, kemudian kamu mengamalkannya. Thumma hifdhuhu, kemudian menghafalkannya. Thumma nashruhu, kemudian menyebarkannya. Inilah wa'alaikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nasihat dari Imam Muhammad bin Nadhr al-Harithi kepada kita. Nasihatnya sangat mas. Tariqatu tadris, cara menimba ilmu. Yang pertama pada asumtu, diam. Sehingga kalau ngajring datang ke majelis salim, ngaji, kok ngobrol, ini Anda sudah terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Anda harus diam. Kemudian diam apa? Diam kosong, ngalamun? Bukan. Istima', ya. Istima', ya, ini mendengar. Pasang telinga baik-baik. Kemudian al-amal bihi, beramal dengannya. Kemudian yang ketiga, engkau menghafalkannya dan engkau menyebarkannya. Lima hal ini tahapan seorang talabul ilmi. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.